calonnya ini anak-anak enggak, calon luarnya harus maka operatornya. Itulah pendapat Imam Malik Karena dari wasaik lahir suhu di taubat. Karena ilmu tukang sihir tidak akan hilang dengan taubatnya sekalipun. Kalau kemudian taubat, ilmu sihirnya tidak akan hilang darinya. Wa an Ahmad yustada, riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa mereka dimintai taubat. Fa inta apabila taubat, kalau memang benar-benar taubat dengan syarat-syaratnya, diterima taubatnya. Wabi qala Syafi'i, dan itu mazhab Imam Syafi'i. Ya'anna dhanbahu la yazidu 'an syirk, karena dosa ini menurut beliau tidak melebihi syirik. Wal musyrik mustata, sementara musyrik saja dimintai taubat. Waktu bertaubat sudah diterima taubatnya jika dia taubat. Walidhalika sahha iman sahharatul fir'aun wa taubatuhu, makanya menjadi benar iman para tukang sihir fir'aun. Yang benar dan teranggap diterima mukmin dengan tobat mereka kepada Allah. Akar umat ini mendudukkan kepada kita jika ini surat perintah dari Khalifah kedua Umar bin Khattab, berarti ada di zaman itu tukang-tukang sihir. Maka apalagi di zamannya setelah itu, semakin jauh dari kenabian, tentu semakin marak kerusakan dan sihir ini. Semakin jauh dari risal, semakin kuat kesesatan dan kejahilan menguasai semua. Di dalam akar Umar, kalau kita perhatikan, bunuh setiap tukang sihir dan bajalah, sebutkan kami bunuh tiga tukang sihir. Disebutkan adalah sawahir karena banyaknya atau pada umumnya tukang-tukang sihir itu dari kalangan wanita, dari kalangan perempuan, karena lemahnya iman mereka, kurangnya agama mereka, kurangnya akal mereka, mudah bagi mereka untuk bertahalul dan meminta bantuan pertolongan kepada jin para syaitan. Kembali kepada pernyataan Umar, wajibnya memang tidak dimintai tobat, dan ini dikuatkan dengan yang telah lalu bahwa sihir tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa dia praktekkan kecuali dengan syirik kepada Allah. Bidah, kecuali dengan dia murtad dari tauhid dan imannya. Oleh karena itu dibunuh seperti Umar katakan untuk menekan angka kejahatan mereka, untuk mengurangi dampak buruk kerusakan yang ditimbulkan oleh sihir mereka, karena merusak masyarakat dan kehidupan seperti yang telah lalu. Kemudian Muhammad bawakan wayasik soha an hafsa annaha amar ditabli jariyatin laha saharatna, dan telah sahih pula dari Hafsa istri Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibunuh budak wanita milik beliau yang didapati menyihir beliau, maka dibunuh. Waktu tidak wakadah soha an Jundub, begitu pula sahih riwayat itu dari Jundub. Hal akar wahyu itu muakal. Akar ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam muakalnya. Wahabsa dia umur ini adalah Wahabsa. Dia adalah Wahabsa umur ini. Allah Ta'ala anha bintu Umar ibnu Khattab, anak daripada Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tazawwaja an-nabi ba'da Khumais ibnu Khuzaifah, dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah Khumais ibn Khuzaifah, semula Hafsa adalah istri dari Khumais ibn Khuzaifah yang juga ikut hijrah ke Habasyah dan juga pernah ikut dalam perang Badar, meninggal di awal-awal tahun ketiga Hijriah. Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala dan perhatiannya kepada putrinya ditawarkan kepada Abu Bakar Siddiq, Hafsa ini ditawarkan kepada Utsman bin Affan, cuman mereka tidak memberi jawaban dan sempat terjadi kerenggangan antara Umar dengan Abu Bakar ini gimana? Rasulullah marah atau tersinggung atau sakit hati ditawani anaknya, Abu Bakar tidak menjawab, tidak komentar. Padahal Abu Bakar lakukan itu karena dia tahu Rasulullah SAW telah menyebut-nyebut Hafsah, minta aduan dari adatnya Abu Bakar, dia tidak mau. Tetapi di sisi lain juga tidak ingin membongkar rahasia Rasulullah SAW, tidak ingin beliau katakan kepada Umar dengan saya ini Hafsah wa matat sana khamsin wa arba'in, meninggal tahun 45 Hijriah. Sebagian ulama mengumpulkan nama-nama dari para istri Rasul dihafal nama dari para ummahatul mukminin. Mereka ringkas diambil dari inisial huruf-huruf pertamanya dan dirangkum dalam satu kata yang mereka sebutkan, kata secara makna kata itu pun benar. Ini dalam makna kesehatan atau ini mereka sebutkan khos ma'ajuzur sehpa, khos ma'ajuzur sehpa, khos itu jenis dari kedaunan atau sayur mayur semacam hijau ini sayur hijau. Ma'ajuzur jika kami makan bersama wortel, maka itu sehat dan benar. Kalau sayur dan ini termasuk wortel, bagus untuk kesehatan. Ini inisial dari nama-nama istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu persatu mereka sebutkan khos, yang pertama ma'ruf Khadijah untuk kulit. Si sama saudah itu jamaah Khadijah saudah khos ma'an. Ni Maimunah bibi Ibn Abbas, Ain Aisyah ma'am, Juzur Jim Juwairiyah, Zaid dua Zainab Ibn Jahar dan Ibn Zainab, Rok Juzur Romlah Ibn Habibah Putri Ibn Sufyan, kemudian sehat sok sofian untuk kuyai nampak hak jadab Siapa yang menyuruh? Ummu Salamah. Ummu Salamah namanya Hindu. Ini istri-istri Rasul, Ummahatul Mukminin, supaya gampang dihafal. Inisial awal-awal mereka diberikan juga kepada ulama. Khas ma'ajuzur sehat. Kata-kata oleh Qawluhu wa kada sahra'an junduk asyara musallit dihada ila qadlihi sa'u. Isyarat dari mu'alif bahwa junduk pula membunuh tukang sihir. Kama rawu Bukhari fi talihihi an Abi Utsman al-Ahdi. Dengan pada riwayat Bukhari dari Abu Utsman al-Ahdi. Qala kana 'inda al-Walid rajul yal'ab fa dhahara 'indahu wa adhara ra'sahu. Di depan Walid sebagai gubernur penguasa zaman itu, ada seseorang yang demonstrasi tunjuk kebolehan itu. Maka dia kalau-kalunya dia bawa anak buahnya, dia tidak sembelih, dia lepas kepalanya dari jasadnya. Pak aja gimana? Pak ada rasul orang orang kagum-kagum karena kemudian dia kembalikan kepalanya dan hidup seperti sedia kala. Iya. Fajar junduk al-Azhi fakal pada dia. Maka junduk kemudian datang dan membunuh tukang sihir ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidaklah mutawala. Wafi ma'amar al-wali tersujin. Diberhati dipanjang kisahnya, Walid marah atau tersinggung sampai kemudian memerintahkan duduk di penjara di Jumat Khair. Dan di penjara pada para kisah di tanah Minha bahwa kebukun dari Rok dan banyak yang kisah tersebut kemudian gak lama beberapa hari sepakat para nabi yang ada di penjara untuk membebaskan jundur karena mereka ada di orang soleh, ahli, para besar, nggak pantas di penjara. Kalau dia nggak melakukan kejahatan atau ini, juga ada yang bunuh kita sendiri. Orang itu dibebaskan dan tertarik dari penjara. Mungkin wali tersinggung karena beliau sebagai pemimpin yang semestinya guru semacam ini yang memang tugasnya pemimpin. Mereka yang berwenang dan eksekutor yang melakukan karena mereka ahli tenti. Ulama tugasnya berfatwa. Ini dibunuh. Nanti yang melaksanakan baru pemerintahan. Hafsah pun demikian membunuh dan beliau kepada khalifah. Allah Taala Anda. Namun semua ini para ulama sebutkan tidak menjadi dalil. Tidak menjadi dalil bolehnya orang itu menegakkan hukum sendirian, menegakkan hukum sendirian, artinya tanpa izin pemerintahnya. Karena ini urusannya orang yang dibunuh. Tapi ujur para ulama, ujur para ulama bahwa mereka semuanya syahadat. Mereka semuanya syahadat, sehingga dalam syarat shohbah, kalau dia dari sisi keutamaan besar ini sebagai syahadat, mereka satu level, satu tingkat sama dengan orang yang serupa, apalagi Hafsah dan ini dunia itu. Wailah makhluk kaidah dan usul dari pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa hudud hanya boleh ditegakkan oleh pemerintah. Penguasa yang berkenan dulu selain mereka. Terjadi jawaban bapak ulama terkait kasus Hafsah, kasus wali yang sempat marah kepada junjung di negara dan itu. Qala al-musannif qala Ahmad an thalatha min ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad itu juga diriwayatkan dari tiga sahabat Nabi. Ahmad wal Imam Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Imam Ahmad. Qawluhu an thalatha dari tiga orang sahabat, ai sahabatul sa'id an thalathah. Ini membunuh tukang sihir ini ada dilihatkan dari tiga sahabat. Au ja'atul sa'id an thalathah min ashabin nabi. Atau riwayat-riwayat yang memerintahkan membunuh tukang sihir itu ada dari tiga sahabat. Iman itu yang dimaksud, atau tiga sahabat diketahui membunuh para tukang sihir, yakni Umar wa Hafsah wa Jundubah Allahu a'lam. Kalau sahabat yang dimaksud tiga dari mereka tadi, Umar bin Khattab mungkin disurat kepada gubernurnya, kemudian Hafsah mu'minin di Umar radhiyallahu ta'ala anha, kemudian riwayat Jundub al-Khair radhiyallahu anha. Artinya dengan semua ini bahwa ini ma'ruf di jalan salah, ini yang beliau yang ditunjukkan bahwa itu ma'ruf di zaman salaf dari semenjak masa para sahabat Rasulullah SAW. Tukang sihir itu diburu dan tidak ada pengingkaran dari satu pun dari para sahabat yang lain, tidak ada tidak. Satu pun tidak ada. Misalnya mengingkari ini bakar di gunung, sebenarnya cukup di jarak, sebenarnya cukup di depan, tidak ada. Maka ini seperti ijma, sibul ijma di dalam perasaan bahwa tukang sihir itu dibunuh, bahkan bukan satu saja, tiga, Umar, Hafsah, dan Jundub, ketiganya sahabat radhiyallahu anhu. Menunjukkan itu yang ma'ruf bahwa tukang sihir itu dibunuh. Kemudian perkara yang kedua, mereka dibunuh pun min ghairi istidabah, tanpa dimintai taubat, dibunuh tanpa dimintai taubat. Yang ketiga, mereka dibunuh 40 riddah, pembunuhan sebagai kepada orang yang murka. Pembunuhan dibunuh sebagai murka, alhamdulillah, karena dampak dan ini berarti dia tidak diperlakukan layaknya muslim atau muslimah. Kalau yang lain-lain, pembunuhan dan kriminal juga, bunuh atau narkoba misalnya, atau yang lain, hudud, had dilakukan padanya, dipenggal kepalanya, tapi setelah itu teranggap muslim, jenazahnya dimandikan, karena saudara kita disolati dan dikuburkan di kuburan muslim ini, hak dia sebagai muslim masih ada, tapi ini tidak. Tukang sihir ini karena dibunuh sebagai murtad, maka ya tidak diperlakukan layaknya muslim, tidak dimandikan, tidak disolati, dan tidak pula dikubur di kuburan kaum muslim. Ini ya murtad. Seperti yang lalu, sihirnya tidak akan bisa dia praktekkan kecuali dengan syirik kepada Allah. Pasti tanpa syirik tidak akan dia bisa mengamalkan prakteknya. Kemudian juga seperti yang para ulama hakiki sebutkan, ilmu sihirnya akan hilang, tidak akan hilang dari dia. Ini terus bersama dia, syaitannya tidak akan mau sebentar itu melepas orangnya. Misalnya dia narkoba, oh ya sudah. Orang sudah tobat, kemudian setannya pergi meninggalkan dia, pokoknya apa setannya. Selama ini dia bantu, selama ini dia banyak khidmat, bunuh orang itu, nyantet itu, bikin sakit orang itu dan lain sebagainya. Bisa berbuat ini, bisa berbuat itu di luar kewajaran manusia normal. Ini benar-benar itu. Sudah ditutup semua bapak tinggalkan setan. Makanya sebenarnya Assalamualaikum sulit orangnya untuk mati sebelum memindahkan setannya. Ini si setan minta uang baru, minta majikan baru, biasanya lama bulan teruskan kepada anaknya, kepada keluarganya, itu bulan dan keturunannya. Jadi uang baru yang terusnya nggak dilepas oleh mereka, akan dibiarkan. Dan fakta kenyataan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya sulit untuk dia bertobat. Makanya yang secara alimah dengan Allah Maha Mengetahui mengatakan tidak diminta tobat, karena juga pada kenyataannya sulit dan tidak mungkin untuk tobat itu. Nabi diharapkan oleh Rasulullah. Masyaallah. Yang jelas, hukum membunuh, hukum tukar sihir dibunuh, itu makruh di masa sahabat dan tidak ada pembicaraan. Itu sebagai kesepakatan di antara mereka. Makanya kemudian Walid bawakan asar-asar ini di Majalah Sihir tentang sihir, dua-dua yang menunjukkan tentang sihir, termasuk ini asar tiga sahabat yang menghubungi tentang sihir dengan dirimu, tidur sebagai tetap, dibunuh tanpa permintaan tobat. Maka ada tiga hukum berlapis kepadanya. Satu, tidak diminta tobat. Tentunya dengan bukti-bukti dan data yang kuat dan apalagi itu pemerintah itu juga saksi dari ini kalau saya sampai cukup maka menentukan bulan tersebut yang kedua bahwa dibunuh sebagai iddah dari orang murtad. Ini ketiga